نسيم هبات علينا من حمال مصطفى نسيم فيها الهنا فيها الدواء والشفاء نسيم هبات علينا. Pemirsa Al-Baca TV dan juga sahabat radio kemana pun Anda berada, Anda masih bersama kami dalam acara belajar bareng bersama Buya dan Umi. Dan kita masih berada di kita masih membahas tema, pada pertemuan kali ini kita membahas tema tentang masalah mencegah kehamilan ya. Dan tadi kita sudah masuk sesi tanya jawab dan juga sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah kita dijawab oleh Buya. Dan juga kita akan memberikan kesempatan satu pertanyaan lagi ya sebagai penutup dikarenakan waktu. Dan juga tadi seperti sudah Umi sampaikan bahwa insya Allah pembahasan ini akan kita lanjutkan kembali karena masih ada beberapa permasalahan masih belum dibahas oleh Buya dikarenakan waktu ya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari hamba Allah dari Ciamis, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa ala alihi wa sahbihi. Bu ya dan Umi, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Bu ya, bagaimana jika istri menggugat cerai karena sudah enggak ada cinta dan alasannya juga suami malas ibadah, malas mencari nafkah juga. Sudah diingatkan tapi tetap seperti itu. Dan saya merasakan ini selama 2 tahun. Kalau masalah harta saya gak masalah, tapi ini berleha-leha dalam ibadah. Bahkan ia juga pernah melakukan hal yang haram meski halal. Ini agak bingung juga Bu ya, yaitu memaksa. Mungkin masalah hubungan atau bagaimana Bu ya. Mungkin gak paham juga seperti apa. Ini bagaimana hukumnya apa kalimatnya? Bahkan ia juga pernah melakukan hal yang yang haram meski halal, yaitu memaksa. Cuma seperti itu Bu ya. Itu bagaimana hukumnya dan mohon pencerahannya Bu ya. Baik. Baik, bismillah. Kalau hilangnya rasa cinta, hilangnya rasa cinta, jangan berubah menjadi sebuah kebencian. Iya Bu. Anda pandang siapapun dari mereka adalah umat Nabi Muhammad. Jadi sebetulnya untuk mempertahankan pernikahan biarpun hilang cinta, masih saja seorang bisa dengan tanggung jawab atau rasa kasih sayang biarpun tidak ada cinta di dalamnya. Tanggung jawab Anda sebagai seorang istri yang punya kewajiban khusus, Anda pun masih tetap bisa melayani sebagai kewajiban, atau seorang suami punya tanggung jawab kewajiban dan seorang istri biarpun tidak ada cinta di dalamnya. Tapi jika perubahannya, permasalahannya akan menjadi hati yang sesak karena sudah berlebihan mungkin rasa tidak sukanya, dan itu pun juga tidak bisa datangnya begitu saja, yang bisa karena mungkin juga sebabnya dari kaum laki-laki itu yang yaitu tadi kurang peduli, kurang ini, kurang ibadah, itu dia agak sholat enggak, lalu tiba-tiba kok hilang rasa cinta. Catatan, jika hilang cinta begitu saja yang karena sebabnya pasangan yang tidak, maka itu adalah sah-sah saja. Bahkan ada kisah pada zaman Nabi, kisah Sayyidah Zainab dengan Sayyidina Zaid bin Harithah bersama hilangnya cinta, kemudian sampai terjadi sebuah perceraian. Tapi bukan karena seorang perempuan hilang cinta kepada suaminya, karena hatinya sudah berpindah, na'udzubillah, pengkhianatan halus. Itu kehinaan seorang perempuan. Gara-gara matanya jelalatan, lihat sana-sini, sehingga dia tidak puas dengan pasangannya, lalu tiba-tiba hilang cinta. Bukan hilang cinta sebetulnya, ada godaan yang lebih besar lagi. Baik. Tapi kalau bersama hilangnya cinta, gak bisa dipaksakan. Ada orang datang Rasulullah, ya Allah, aku sudah tidak mencintai dia, takut aku berbuat dolim, izinkan saya untuk cerai. Dan Nabi mengizinkannya. Tapi itu kan Nabi sudah tahu betul, dapat wahyu kalau mengizinkan begitu, bahwasanya perempuan itu memang sudah hilang cinta. Maka kalau ada seorang wanita mengatakan hilang cinta, urusanmu dengan Allah. Kalau memang cinta benar-benar hilang, khawatir Anda masuk bab kedoliman adalah sah. Tapi kalau hilangnya cinta, kau yang bikin sebab karena matamu jelalatan, lihat laki-laki sana, WA sana, WA sini, busuk, kehinaan, dan tidak akan mendapatkan laki-laki lebih bagus setelah itu. Ya. Jika ada perempuan dengan cara seperti itu, ketahuilah dia tidak akan bisa menemukan laki-laki lebih bagus lagi. Bahkan akan diuji oleh Allah dengan kehinaan yang sama dan akan dikhianati juga. Baik, tapi kalau kasusnya adalah suami tidak sholat dan sebagainya, kemudian hilang cinta karena sebabnya perilaku sang suami, ya sah-sah saja bagi seorang wanita setelah itu untuk minta cerai, khawatir berbuat zalim, tidak bisa melayani maksimal dengan istri suami. Tapi kita pengen tahu juga, karena ini sepihak Anda yang bercerita, saya perlu tanya kepada suami Anda. Nah, sholat sendiri apakah sholat jamaah atau sholat biasa? Kalau sholat jamaah lah masalah ini khilaf dalam hal ini. Tapi benar-benar tidak sholat di mata Anda, maka lain cerita, dia melanggar Allah, fasik. Seorang fasik lah ya untuk dijauhi. Baik. Yang tadi juga masalah melakukan sesuatu yang haram, apa tapi, itu? Tapi halal. Apa tahu? Apakah dia suka minta-minta? Minta-minta kan kayaknya halal. Kan ada model ustaz keliling minta-minta duit. Itu kayaknya halal, tapi haram enggak tahu apa yang dimaksud ya. Ya enggak benar haram itu. Halal minta-minta haram kok. Siapa mengatakan minta-minta halal? Minta itu boleh bagi orang yang tidak mampu. Bagi orang yang mampu, minta-minta adalah kerendahan, hina dan haram. Di hari kiamat akan berjalan di padang mahsyar, artinya mukanya tidak berdaging, ditunjukkan kalau dia suka minta-minta. Alhamdulillah. Baik Bu ya, baik, terima kasih Bu ya atas penjelasannya dan juga atas jawaban-jawaban yang sudah diberikan kepada pemirsa dan juga sahabat yang sudah bertanya ya. Dan masih banyak sebenarnya akan kita bahas dan juga masih banyak sebenarnya pertanyaan yang masih belum dijawab, tapi dikarenakan waktu maka sudah harus diakhiri Bu ya. Dan kepada Bu ya diberikan kesempatan untuk ditutup, menutup dengan doa Bu ya. Baik, bismillah. Alhamdulillah, wassalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, jaga ya Allah rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu ya. Jaga rumah tangga kami semua, baik saat kau beri anak atau tidak kau beri anak. Jadikan kebahagiaan adalah selalu bersama kami. Yang belum kau karunia anak, jangan sampai tertundanya anak menjadi sebab mereka cekcok. Akan tapi ya Allah, jadikan hati mereka semakin hari semakin saling mencintai. Amin. Yang kau karuniai putra, jadikan putra-putra mereka, putra-putra mereka adalah penyucuk hati mereka. Amin. Sebab kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ampuni kami, orang tua kami, guru-guru kami semuanya, saudara-saudara kami. Amin. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Amin. Dan berikan kepada kami semua adalah husnul khotimah, istiqomah, mati dalam keadaan iman. Amin. iman. Dan kami mohon jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat kau hendak mencabut nyawa kami adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. Baik, ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih kepada pemirsa dan juga sahabat radioku atas kebersamaan Anda, dan semoga apa yang kita pelajari pada perenungan kita kali ini akan menjadi sebab kebaikan dan kemuliaan kita semua. Dan semoga Allah menjaga rumah tangga kita semuanya menjadi rumah tangga sakinah mawaddah, dan semoga Allah memberkahi kita semua dengan anak keturunan soleh-soleh ahli syurga. Baik, terima kasih atas kebersamaan Anda dan mohon maaf atas segala kesalahan, dan kita mohon doanya selalu. Kita tutup dengan doa penutup majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakatuh.